Semua cinta yang engkau berikan tak ada yang mampu menggantikan. Mencintai diriku, terimaku apa adanya. Semua cinta yang aku berikan takkan pernah ada penyesalan. Mencintai dirimu sungguh membuat hatiku tenang. Diriku.